Tak pernah ku bayangkan bila cinta kau lepas tiba-tiba hanya karena orang ketiga yang halangi cinta kita. Aku bisa rasa kalau kau masih cinta, cintai aku dengan sepenuh hatimu. Aku pun juga merasakan yang kau rasa. Mari kita abadikan semuanya di hati. Hati kita.